Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. JLB, jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan, bukan dicari ya. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Waduh. Esti, kasus kita tuh satu, tiga kata. Apa? Antara aku, kau, dan kau. Yeah. Nah, insya Allah malam ini kita perlu sinergi, perlu satu resonansi dan satu frekuensi. Kebahagiaan itu tidak harus di dunia, tapi sampai di akhirat juga kita harus bahagia. Karena manusia diciptakan untuk bahagia, maka terlalu kalau nggak bahagia. Nah, bahagia itu dengan saling menutup aib. Jangan sampai bahagia terganggu karena aib kita terkuak, terungkap. Makanya yang disebut aib itu malu kalau orang tahu. Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi, pernah curhat ke Nabi karena Nabi pernah menyatakan seperti ini. Nanti di mahsyar semua orang tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak ada sehelai benang pun menempel di badan, termasuk enggak pakai sendal. Saat manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan, lalu posisinya manusia seluruhnya saat itu terlihat auratnya. Aisyah secara manusiawinya ngomong dong, ya Rasulullah, yang disembunyiin selama ini berarti nanti semua melihat kita dong. Jangan GR, orang udah gak konsen kesana lagi. Maka saling menutupi aurat itu penting, nanti Allah tutupi aurat kita. Saling menutup aib itu penting, nanti Allah tutupi aib kita. Contoh, saya pernah di Bandung naik seangkot dengan ibu-ibu yang pulang dari pasar, maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Perempuan kan ada tamu bulanan ya? Iya. Rok underrocknya putih tapi ada semacam peta. Ya semua tahu lah. Saya buka baju, Cah. Saya buka baju, saya kasih. Saya pikir itu ibu saya aja. Bu, punten ya. Ini jaket saya diikat ke pinggang. Kenapa, Dek? Sudah cukup ibu dan saya aja yang tahu. Tapi ibu keluar aman. Hanya ibu sadar, aduh makasih. Sampai hari ini dia ngaku anak. Saya diangkat jadi anaknya. Karena menutupi aibnya. Cuman sayangnya dia gak punya anak gadis. Saya yakin kalau dia punya anak gadis, saya diangkat. Jadi ketulusan dibayar ketulusan. Maka kita harus menutupi aib satu sama lain di antara kita. Ketika ada orang di hater, di netizen, di deterjen gitu ya. Itu udah kita sembunyiin aib dia. Mungkin dia gak paham, mungkin dia lelah. Tapi terus diungkap, kadang di sana aku merasa sakit. Ya, karena tubuh ini bagaikan, kehidupan ini bagaikan satu tubuh. Kalau muslim dengan muslim, mestinya sakit satu, sakit semua. Kayak lebah tuh. Ya, tidak pernah menggigit, tapi ada yang nyakitin dia. Dia kompak tuh. Hinggap dimanapun, tak mematahkan dahan. Yang diambilnya yang manis-manis, buang airnya pun madu. Walaupun tidak semua suka madu. Ya, artinya kita saling ta'awwanu 'ala birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'ala itsmi wal udwan. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan menutup aib orang lain adalah kebaikan. Kita suka enggak ditutupi? Contoh, misalnya Cah Lontong, orator, pidatonya bagus, tapi semua ketawa padahal enggak nyambung apa yang harus diketawain, dia kok serius, ternyata ada upil ijo di sininya. Nah, misalkan kita ngasih taunya bingung, deketin. Silent, deketin, Cah, tolong, itu ada cendol di mukanya. Cah Lontong jadi tahu, oh iya, makasih, itu pasti ngaku saudara. Daripada kita kasih tahu di publik, loh, tuh itu tuh, upil, upil masih muda tuh, ya. Itu jadi gak beretika, maka ngasih tahu juga ada etikanya, termasuk menutupi aib, menutupi aurat. Ada doa, Allah mastur, aurat, wa amin, ra'at. Ya Allah, tutupi aurat kami dengan cara menutupi orang lain. Maka ada diskusi, ingin hidupnya diringankan, ingin ringankan beban orang lain, nanti Allah ringankan kita. Permudah urusan orang lain, nanti Allah permudah urusan kita. Tutupi aib atau aurat orang lain, nanti Allah tutupi aib atau aurat kita. Setuju? Nah, makanya kalau ada aurat yang tersingkap, jangan di market, jangan dikembangin, jangan diviralkan. Sudah kasih tahu, bisa jadi dia nggak sadar kalau itu teh aurat, kalau itu teh aib, maka dosa gibah. Memarket keburukan orang lain, dosanya akan sebanyak itu. Mending kalau orangnya benar berbuat salah, kalau orangnya lupa, dosanya dimakan sama kita. Sekarang belum ngerasa, tapi nanti, wait and see, tunggu tanggal mainnya. Maka Kang Denny, bicara tentang tema hari ini, bagaimana sih masa lalu Kang Denny dan saya juga punya masa lalu. Nah, mendingan kita dengar masa lalu Pak Ustadz dulu. Kalau nggak dibalikin gosong ya. Nggak, Pak Ustadz, kayak kemarin dari Abah tuh kita bisa belajar banyak dari apa yang pernah menjadi perjalanan hidupnya Abah. Nah, kemarin juga saya sempat baca-baca artikel apa yang pernah terjadi sama Pak Ustadz juga itu ternyata titik baliknya menjadi inspirasi buat saya pribadi. Nah, saya pengen tahu, pengen dengar langsung dari Pak Ustadz sebenarnya. Aduh, masa lalu Pak Ustadz itu seperti apa sih, Pak Ustadz? Masa lalu biarlah masalah lo. Ya. Mas Bulo, masalah buat lo. Enggak lah, setiap orang punya masa lalu. Lahir fitrah, tapi lingkungan yang kemudian membentuk, hati-hati dengan lingkungan. Saya sempat jadi drunken master. Dulu kalau nggak minum, sehari itu rasanya pegel badan. Merasa ada yang kurang aja. Dulu kalau nggak berkelahi, sehari jangan dilihat kecilnya. Dipegang-pegang mah ngebesarin ya. Saya dulu nakalnya solok. Ya, sampai saya sempat main-mainnya ekstrim. Misalnya saya masalah dikit sama Adul, cutter yang ke perutnya. Itu saya sampai ditahan beberapa bulan di rumah tahanan. Gara-gara ya punya masa lalu lah. Jadi saya... Kalau boleh diglobalkan mah, saya pernah mencoba segala, ya artinya aurat kalau diungkap. Cuman yang menyembuhkan saya artinya seorang ibu kembali. Mamah kalau tahu tentang persoalan yang tidak banyak orang tahu, lalu mama yang melahirkan aku tahu, kira-kira sakit nggak ya? Ternyata mama ngomongnya kalau mama tahu Epi pernah berzina, mama tahu Epi pernah mabuk, pernah mencuri, bla bla bla, itu lebih sakit daripada sakitnya melahirkan kamu antara hidup dan mati. Dari sana saya terhenyak, oh berarti gue harus berhenti. Tapi tetap aja, Kang Denny, karena hidup ini never flat, fluktuatif, tetap aja terjebak lagi. Mau sampai kapan menjebak diri kepada masa lalu yang sebetulnya jadi resah, gelisah ke kitanya. Makanya istighfar. Nah, sekarang tugas saya adalah bagaimana teman-teman yang masih di zona masa lalu, di kegelapan, kepekatan, dan kemenatan dosa dan maksiatnya, saya ingatkan dengan ditutupi auratnya. Makanya ada orang mabok, lu maboknya di masjid deh. Emang boleh mabok di masjid? Biar syariah, saya bilang. Aduh. Tapi kan setelah mereka maboknya parah, tidur di masjid, dikunci, dengar adzan, jadi tobat, berhenti maboknya. Dan ibunya tertutup auratnya, mestinya ditangkap polisi, jadi enggak. Nah, itu pentingnya saling menutupi aurat. Maka merangkul tidak memukul, mengajak tidak mengejek, mengilhami tidak menghakimi. Saya pernah lagi datang ke tempat prostitusi, seperti orang yang mau transaksi. Mas, ayo mas, kita check in, berapa? Ya mas mah kan mukanya gak ganteng sih, cuman ngangenin gitu ya. Jadi ada diskon lah. Saya bilang kalau menunya 400, saya kasih 500, tapi ngobrol aja. Ternyata persoalannya diungkap, saya sebenarnya gak mau jadi orang seperti ini, jadi PSK penjual sangu koneng ya. Artinya apa? Saya kasih modal dan mereka sekarang sudah menutupi aurat, dinikah orang. Artinya dia berubah dengan ditutupi auratnya. Jangan dicercol, dia pelacur. Sucikah mereka yang datang, dosakah yang mereka kerjakan. Kalau kita tahu dia menangis dalam senyum, dia tersenyum dalam tangis. Ya kayak kita-kita aja. Makanya ditutupi aibnya, ditutupi auratnya. Biar kita ditutupi aib dan aurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju. Pak Ustaz, berarti dulu yang selalu ada mendampingi Pak Ustaz di masa-masa itu adalah sosok ibu. Yap. Sesabar apa ibu menghadapi ibu Pak Ustaz? Adalah pengacara termahal di dunia yang selalu menutupi aurat anaknya. Enggak pernah mundur dari kenyataan apapun yang dilakukan anaknya sampai ke penjara pun ibu menyemangati. Happy pasti bebas, Happy pasti keluar mah. Mama maafin Happy gak? Sudah mama maafin, besok juga kamu pulang katanya. Hanya air mata ibu yang membebaskan saya dari persoalan lama saya. Lalu tidak hanya itu, didoakanlah jadi seperti hari ini. Happy mah bakal jadi ustadz, Happy mah bakal jadi ulama. Nah mah tidak mendoakan Epi jadi pejabat tinggi, jangan nanti kurus badan kamu karena capek. Sudah jadi orang yang bermanfaat aja bagi orang lain. Mah bantu Epi ya, sampai diajarin ngaji juga sama mama. Akhirnya terkiparati dosa saya. Kalau pertanyaan sesabar apa mama? Mama adalah orang yang gak pernah lelah mendoakan anak-anaknya, menyuapinya. 42 tahun sudah usia saya, kalau kecapean hanya tidur di sofa mama. Dan dokter termahal spesialis saya adalah mama. Ambil air anget, disuapin, dicium kening, didoain, sembuh lagi. Dan itulah hebatnya ibu menitip, Allah menitipkan sosok ibu malaikat tak bersayap yang selalu bibirnya basah mendoakan kita di 24 jamnya. Maka hormati ibu, hormati ibu, hormati ibu. Sekelab apapun masa lalu kita, kalau udah dapat ridho mama, ridho ayah, Allah pun ridho kepada kita dan Allah yang menutup aurat kita. Belanda saya. Jadi jangan sia-siakan ibumu. Cuci kakinya, belikan sepatu karena surga di bawah telapak kaki ibu. Berikan yang terbaik, ibu gak minta apa-apa. Cuman minta, kalau dulu kita sering menangisi ibu dengan kasus per kasus kita, Mas Denny, coba yuk tangiskan ibu kita dengan kebaikan-kebaikan kita hari ini biar terbayar rasa sakit ketika mereka melahirkan kita. Maka tutupi auratnya. Kalau ibu kita bikin kasus, auratnya terbuka. Contoh, misalnya aduh nakal. Pasti orang kesel tuh sama aduh. Goblok, gila, anak siapa ini? Orang tua dibawa gak? Tapi kalau aduh soleh, anak siapa ini lucu sekali. Yang ditanyain orang tuanya. Makanya kalau sayang sama orang tua, yuk tutupi auratnya dengan kita terus berbuat baik, meningkatkan kebaikan, meningkatkan perbuatan baik supaya orang tua kita terbawa prestasi dengan hasil daripada kita berprestasi di kebaikan-kebaikan. Terina punya pengalaman gak tentang masa lalu yang kemudian sedikit-sedikit bagaimana mengkifaratinya, menutupinya? Terina juga punya ibu mungkin ya? Iya. Harapan ibu ke Terina apa sih? Harapannya ibu mah pokoknya kamu harus jadi orang baik. Baik ya. Ibu mah selalu melindungi. Luar biasa. Berarti sepakat ya, namanya sosok ibu mah pengen anaknya baik. Ustaz, dari penonton? Ada penonton di siap. Belakang mau bertanya. Silakan. Kerudung merah. Ibu. Ya, yeah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini adalah ibunda tercinta dari Bapak Ustaz Happy Effendi. Menjuara. Dan karena kesibukannya di bulan Ramadan ini, Pak Ustaz baru ketemu sekarang sejak awal Ramadan. Kemarin saya ke rumah mamanya nggak ada, kangen tadi juga ke kru. Tolong telepon mama gue sakit hari ini. Ustaz udah nggak aktif handphonenya. Keluarga saya Trans 7 nakal. Pak Ustaz, mama berjuta kali nyuapin Epi, Epi pengen dapat ridho Allah. Ridho iya mah, Epi pengen nyuapin mama. Bismillah. Ini yang menghebatkan saya. Epi kuat. Ini yang datang ke penjara waktu saya ditahan, Epi bebas, Epi juara. Dan dari sana saya dapat doa singa ya di sahur seger. Alhamdulillah, terima kasih sahur seger, terima kasih Trans 7, semoga berkah ya. Udah saya di sini aja. Di sini aja tuh, ibunya dari atas aja. Silakan kita berikan tepuk tangan, Pak. Mama namanya Teti. Mama Teti ya. Mama gimana, Ma? Udah nanti aja makanya. Aduh. Hanya ribet. Waduh lo. Anak mama jadi banyak, Ma. Karina, Ma. Padahal itu. Karina soalnya ayam. Siapa ke ayam? Bup, siapa ke ayamnya? Bukan di warteg. Allahu Akbar. Biar jadi ustaz, biar jadi ustaz. Saya nakal ini semua. Ada ayamnya. Ma, baru pulang. Ma. Bu, saya ayam, Bu, ya. Jangan nawar dong. Reza, Ma. Bar, satu lagi, Bar. Ibu, tadi saya kentang doang, nggak pakai kikil. Nakal. Akbar dua kali. Akbar lu dua kali lu, Bar. Nanti nggak boleh sahur lagi, Bar. Oh, Akbar teringat sama almarhum. Bu, calon ayam, Mah. Mah, calon dong, Mah. Siapa ke ayam? Didoain semuanya jadi ahli surga. Amin. Esti mau. Mau, Mah, nih, Mah. Pak, Pak, Pak bawa Esti, Mah. Akbar nakal, thank you semua. Ini malaikat tak bersayap saya yang luar biasa. Kalau saya sakit, cuman selonjoran di sofanya. Lalu beliau bawa air hangat dan anduk, lalu mendoakan Rabbi habli minas solihin. Salah satu takdir saya di sini ada kalimat yang saya nggak bisa lupa. Epi mah bakal masuk TV katanya. Subhanallah. Subhanallah ya. Jadi nggak ada doa yang nggak diijabah. Salam buat Ibu Harina. Ya. Ini dia cintanya Dude Herlino. Oh. Udah sempat ketemu juga? Sempat dikasih greeting dari dia waktu pengajian. Dan tanpa sepengetahuan Pak Ustadz, kita hadirkan Dude Herlino. Nggak ada, nggak ada. Yang mana? Siapa? Yang mana? Jangan ngarah-ngarah. Nggak jelas. Ma, pesannya apa buat Evi biar disaksikan semua? Iya, Ma. Yang kita dengarkan tadi, Pak Ustadz Evi sempat ngalamin hal-hal yang keras. Dulu, apa sih doa mama dan gimana mama ngadepin semuanya waktu itu? Doa mama kumahanya. Yang ditanya mama. Yang ditanya mamanya, neneknya diem dulu. Ya, ibu ngadoain Epi ya. Semoga Epi jadi ustad. Terus menyampaikan risalah Allah, karena Allah. Terus sama Allah ditugas menjadi ustad. Semoga selamat semuanya, jemaah semuanya selamat masuk surga. Amin. Semuanya. Amin. Mau masuk surga enggak? Semua masuk surga. Iya, thank you. Semua jemaah luar masuk biasa. Surga. Terima kasih, sore segar banget katanya. Kemarin ke rumah tapi enggak ketemu ya, Pak Ustaz. Tapi memang apa yang disampaikan mama itu ke Ustaz Epi itu benar-benar manjur ya. Dulu katanya sempat ngomong bahwa nanti suatu saat Epi masuk penjara. Benar. Oh, itu bener. Waktu Epi nyakitin si bandelnya ya, Bu. Nyakitin adik. Itu kan ada kecewa waktu itu ya. Ada perempuan ya. Epi seneng sama kakaknya, seneng sama adiknya. Adiknya diambil uangnya, kakaknya diambil hatinya gitu. Jadi ibu kan kesel gitu ya. Kalau dikasihin ke Iwan, pasti Iwan nggak kuat. Jadi diambil sama dia. Ada itu terus perempuan itu ngejebak, manggil Epi, ada air, ada pisau, bilang mau diapain gitu. Terus dia bikin BAP di ini. Mama nggak paham saat itu sampai ngomong, Mama teh apa? Epi harus masuk Epi penjara. Masuk penjara. Besoknya saya dijemput, maka hati-hati dengan ungkapan ibu. Tapi walaupun ya Allah udah Maha tahu ya. Dan ibu yang mengeluarkan saya kembali dari tahanan karena memaafkan kesalahan saya waktu itu. Terima kasih ya, Ma. Itu mah ujian dari Allah. Ma, ada nggak yang paling membuat Mama kecewa sama Pak Ustadz dulu? Nggak ada sih. Nggak, cuma dia prihatin ya. Ngaji sekolah, kata gurunya harus pakai sepatu hitam, nggak punya uang kan Mama. Tenang Ma, jangan banyak pikiran, beli violet aja digosok pakai violet. Obat sariawan, disepatuin aslinya. Pas kehujanan, sepatunya hancur, itu luntur gitu, dijewer sama gurunya. Tapi sekarang Mama endorse maksudnya. Kan kata ibu gini, Epi nanti jadi bintang iklan. Nanti Epi banyak gambar di jalan-jalan, iklan gitu. Ternyata sama Allah dikasih ya, gambarnya gede-gede. Ibu juga gak ngomong. Banner-banner gitu, iklan-iklan pengajian. Ya. Terus Epi nanti iklan apa gitu ya, di hati tapi dong. Ternyata teh sama Allah. Sampai semua ya, Ma. Ini fakta bahwa Allah tidak pernah berdusta, Allah gak pernah tidur. Bahwa doa ibu, ridho Allah ada di ridho orang tua. Ada pertanyaan lagi untuk ibu saya di sini? Mah, katanya ada sesuatu yang membekas di wajahnya Pak Ustadz sehingga Mama tuh selalu ingat sama kejadian itu. Itu Epi waktu dulu ngojek ya. Ngojek di Sindanglaya, terus dia ngerapat ojek, terus dia lagi rapat dipukulin sama preman. Ada di sini. Ada bekas disini. Pukulan. Saya digulung sama 15 orang. Waduh. 15 orang gede-gede. Tapi ya pertolongan Allah ya berpihak. Pertolongan. Epi kuat kata sakit Mama. Sakit itu anak ibu dipukulin. Digusur kayak. Ngojek dikeroyok 15 orang. Preman. Preman. Oh, itu yang saya keroyok itu Pak Ustadz. Wah. Kemarin ini Pak Ustadz nih. Pak Ustadz. Ada sosok yang luar biasa buat Pak Ustadz hari ini datang di sini di tengah-tengah kita. Yep. Menceritakan semuanya, mengambil hikmahnya, kita juga bisa. Apa yang mau Pak Ustadz sampaikan ke ibu tercinta? Ma, tidak harus menunggu Idul Fitri ya. Mungkin Mama punya hutang bekas membahagiakan dan membiayai Epi. ceritakanlah kalau memang Epi mampu mencicilnya, tapi itu pun tidak akan terbayar karena satu hela nafas Mama bekas melahirkan Epi pun belum Epi bayar. Mama ridhoi Epi ya. Karena waktu kecil saya nginyep puntung rokok aja Mama jilatin nampak kaki saya nggak lihat ada kotoran. Jadi semoga Mama bisa ketemu Epi di surga atau Epi yang duluan atau Mama yang duluan. Bapak juga jagain Ma. Ada doa Ayah juga di sini yang luar biasa nggak pernah meninggalkan masjid mendoakan anak-anaknya. Jadi saya pengen Mama sehat lahir batinnya, dikuatkan hati dan jasadnya Ma. Doakan semua adik-adik Epi semua, istri Epi soleha, cucu-cucu Mama. Ya. Terima kasih sahur segar. Semua jemaah selamat. Nanti kita akan lanjut lagi. Di segmen 7 dan 8 kita akan lanjut lagi ya. Tetap bareng kita di Sahur Segar.